Pertemuan yang pertama tadi, Bismillah, kita telah mengambil beberapa faedah yang berkaitan tentang al-adab al-islamiyah, adab-adab Islam, adab yang berkaitan tentang makan, hukum-hukumnya, dan adab-adabnya. Pada kesempatan hari ini, ba'dal isya, insyaAllah, kita mulai membahas pembahasan yang baru yang berkaitan tentang wudu Nabi Muhammad sallallahu wasallamu alaihi. Sebelum kita mulai pada pembahasan, kami akan menyampaikan sedikit tentang mekanismenya, tata cara tentang pembahasan kita ini, karena kami sendiri mencari kitab yang lengkap khusus tentang sifat wudu Nabi ini tidak mendapatkan. Artinya karena keterbatasan yang ada pada kami, kami tidak menjumpai pembahasan para ulama yang membahas khusus tentang sifat wudu Nabi yang lengkap dalam satu kitab. Yang kita jumpai itu mereka menyebutkan dalam bab wudu, bab salat, bab zakat, seperti itu. Ini bab wudu disebutkan. Tidak ada yang bahas khusus satu kitab sifat wudu Nabi. Nah, itu kami belum mendapatkan ya, karena keterbatasan. Ya, mungkin kalau antum ada masukan, tidak mengapa, nanti sampaikan. Barakallahu fikum. Karena itu kita cari dari beberapa kitab, kita cari dari beberapa kitab, kita jelaskan. Kita bertahap-tahap ya. Bagaimana dengan asatidah dari luar misal mau membuka kitab tentang fikih ini, tidak mengapa. Tidak mengapa misal ustadz dari Karang Makmur ada yang membuka kitab fikih lagi, tidak mengapa. Semakin bagus, semakin diulang. Diulang, semakin bagus. Para ulama kita mengatakan hayatul ilmi bil muzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan muzakarah, dengan mengulang-ulang pelajaran, semakin hidup. Di sana dibahas, di sini dibahas lagi. Jadi lengket ya. Dan silahkan, bagus ya. Bukan berarti nanti kalau ada yang mau buka pelajaran fikih, oh sudah ada yang bahas. Tidak usah lagi, tidak demikian. Malah kita pelajarannya cuma sebentar, ba'dal isya, cuma beberapa menit. Barakallahu fikum. Ini cuma membab muzakarah, kita termasuk masukkan dalam bab muzakarah, saling mengingatkan, saling murojaah bersama-sama. Karena antum sudah lewat bab ini. Bab-bab yang seperti ini antum sudah lewat. Kita mengulang-ulang. Mengulang-ulang karena ini berkaitan tentang amalan sehari-hari. Amalan kita sehari-hari. Kadang lupa. Karena jarang diulang itu jadi lupa. Oh iya. Ternyata selama ini saya lupa. Tidak mengamalkan yang seperti itu. Padahal sudah lewat pembahasannya. Yang seperti ini sering terjadi pada kita. Kita baru dapat faedah. Seakan-akan baru dapat faedah. Padahal sudah pernah dulu. Sudah pernah dulu. Karena jarang diulang lagi. Udah lama tidak dibuka lagi catatan yang dulu. Nah. Oleh karena itu kita ulang-ulang, dengan tujuan apa? Supaya makin ingat. Supaya makin ingat yang lupa dulu, makin ingat. Yang belum pernah dapat faedahnya, faedah baru. Barakallahu fikum. Jadi kita mulai dari air dulu ya. Karena berwudu itu menggunakan air. Maka kita perlu tahu air yang pantas untuk berwudu itu air yang bagaimana. Kita akan baca pada kesempatan malam ini sampai selesai pada pembahasannya kitab Fikih Muyassar dulu. Fikih Muyassar. Al-ma'u alladhi tahsulu bihi taharah, air yang bisa dijadikan untuk bersuci itu air yang tahtaju at-taharah tahtaju ila syai'in yatataharu bihi. At-taharah, kita ulang terlebih dahulu. Penjelasan dari awal, taharah itu membutuhkan sesuatu yang dia bersuci dengannya. Yuzalu bihi najis, untuk menghilangkan najis, wa yarfa'u bil hadas, dan mengangkat hadas. Hadas besar maupun hadas kecil. Apa itu sesuatu itu? Wa huwal ma, yaitu air. Wal ma alladhi tahsulu bihi thahara wal ma tahur. Air yang bisa dijadikan untuk thahara, untuk bersuci, itu air yang tahur. Apa makna tahur? Tahur itu tahir fi zatihi, suci secara zatnya. Al-mutahhir li ghairihi, dan mensucikan yang lainnya. Mensucikan anggota tubuh dengan seorang bersuci menggunakan air tersebut. Air yang bagaimana bentuknya? Wa huwal baqi ala asli khilqatihi, air yang tetap sesuai dengan asal penciptaannya. Ay ala sifatihi allati khuliqa 'alayha, yakni berdasarkan sifat yang dia diciptakan. Sawa'un kana nazilan minal ma, sama saja air itu turun dari langit. Air apa namanya? Air hujan. Kal matar, seperti hujan. Wa dzub athulul, salju. Wal barat, air yang air es. Mungkin di suatu daerah itu ada es ya, saking ekstrimnya dingin tersebut, jadi turun seperti batu es gitu. Ada yang seperti ini. Yang jelas dia sesuai dengan penciptaannya, asli, benar-benar asli, tanpa bahan pengawet, asli ya. Aujarian fil ardi, atau air yang mengalir di bumi. Contohnya seperti apa? Kama'il anhar, seperti air anhar. Anhar itu jamak dari nahr. Nahrun jamaknya anhar, seperti air sungai. Wal uyun, mata air. Wal abar, dan juga seperti air sumur, air yang digali. Seorang menggali air, menggali tanah, digali sampai mungkin kedalaman 2 meter atau lebih, keluar air di situ. Nah, ini suci sesuai dengan penciptaannya. Wal bihar, dan air laut. Air laut itu suci. Jangan kita menganggap ini, wah, warnanya kan hijau ya, wajah hijau atau biru, biru ya, biru, biru air kok suci. Nah, suci itu karena penciptaannya memang sudah seperti itu. Wa huwal baqi ala khilqatihi, tetap sesuai dengan penciptaannya. Memang seperti itulah air laut, tapi kan asin, kayak ada rasa-rasa garam gitu. Walaupun demikian, memang seperti itu air laut. Rasulullah SAW mengatakan tentang air laut ini, at-tahuru ma'uhu, airnya suci, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Airnya suci, al-hillu maitatuhu, bangkainya halal. Bangkai hewan yang hidup di laut itu halal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hidupnya di sana di laut, bukan bangkai yang ada di laut halal. Nah, kalau kita sebutkan seperti ini, nanti bisa saja orang-orang berdalih diambilnya hewan yang haram seperti apa, babi misalkan dilempar ke laut. Nah, ini dia bangkai yang ada di dalamnya halal, berarti ini halal dimakan. Tidak demikian pemahamannya ya. Pemahamannya bagaimana? Bangkai dari hewan-hewan yang hidup di sana halal hukumnya, halal dimakan. Hewan-hewan laut itu halal dimakan. Ada ikan laut, ikan laut ya, ma'ruf kalau ikan laut ya, kita sudah tahu semua halal. Ada belut, belut laut ada halal dimakan ya. Hah? Rumput laut halal, rumput. Hah? Anjing laut halal kalau dia hidup di laut. Ikan paus halal atau haram? Halal. Tinggal kuat atau tidak kita makannya kalau kita ya. Kecuali kalau rame-rame memang dipotong, kita makan dagingnya, ya. Halal yang hidup di laut itu halal dagingnya, halal bangkainya. Kata Rasulullah sallallahu wasallamu alaihi. Airnya halal, bisa dipakai untuk berwudu. Silahkan antum berwudu dengan air laut. Jangan ragu, jangan ragu sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan seperti ini. Airnya halal untuk dipakai berwudu, ya. Barakallahu fikum. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Anfal ayat yang ke-11. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan untuk kalian dari langit air agar kalian bersuci dengannya. Jelas nas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan air dari langit untuk bersuci, untuk berwudu, sehingga halal dipakai, suci untuk berwudu. Ala asli khilqatihi. Walikaulihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-48. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Kami turunkan dari langit air yang suci. Air yang bersih, suci, bisa dipakai untuk bersuci. Dan juga diantaranya adalah hadis Nabi SAW tentang air laut. At-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan bangkainya halal. Bangkai hewan yang hidup di laut. Termasuk dalam lafaz bahar di sini sungai, sungai juga. Hewan yang hidup di sungai juga termasuk dalam lafaz ini. Halal bangkainya. Halal bangkai hewan yang hidup di dalamnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i nomor 58. Qala wa la tahsul at-tahara bima'i ghairil ma'. Tidak boleh bersuci dengan air selain yang disebutkan tadi, selain di atas penciptaannya, selain dari asal yang sesuai dengan asal penciptaannya. Tidak boleh. Tidak boleh bersuci dengan air yang sudah tercampuri dengan cairan-cairan lain yang tidak asli lagi. Sudah tidak asli lagi dia. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Seperti al-khal, cuka. Tidak boleh berwudu dengan air cuka. Wal bensin, apalagi bensin. Hah? Jelas, tidak boleh. Karena sudah bukan air lagi namanya. Bensin itu sudah namanya. Bensin, ya. Bensin bahasa Arabnya bensin. Sama, mirip-mirip dengan bahasa kita. Bensin. Karena itu barang baru. Zaman dulu enggak ada, pada zaman Rasulullah SAW tidak ada bensin. Makanya itu dipindahkan ke bahasa Arab, jadilah dia bensin. Wal asir, dan sirup. Sirup, sirup marjan misalkan. Sirup ABC mau berwudu pakai itu, boleh atau tidak? Tidak boleh, sudah tercampuri. Wal limun, lemon. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dari itu. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Ketika kalian tidak mendapatkan air, maka hendaklah kalian bertayamum. Tayamum dengan debu yang suci, bersih. Falau kanati taharatu tahsul bima'i ghairil ma' la naqala adimal ma' ilaihi wa lam yanqul ila turab. Kalau seandainya bersuci itu sah dengan cairan selain air, tentu di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan kepada orang-orang yang tidak mendapatkan air untuk mencari cairan-cairan selain air dan belum dipindahkan ke debu. Kalau kalian tidak mendapatkan air, cari cairan-cairan lain. Mungkin seperti tadi, air-air yang sudah dicampur, sirup atau yang lainnya. Cari, kalau seandainya, boleh. Tapi di dalam ayat ini, tidak demikian. Ketika kalian tidak mendapatkan air, langsung berpindah ke tayamum. Langsung berpindah ke tayamum, menunjukkan cairan-cairan selain air tadi, tidak dibolehkan untuk berwudu dengannya. Paham ya? Cairan-cairan selain air tadi ya seperti yang sudah tercampuri dengan benda-benda. Air kopi, air susu, air sirup, air teh ini. Boleh nggak berwudu dengan air teh? Tidak boleh. Ya, tidak boleh karena sudah tercampuri. Bukan sesuai dengan asal penciptaannya. Permasalahan berikutnya. Air yang pantas dipakai berwudu telah kita ketahui. Airnya air yang sesuai di atas penciptaannya. Kalau air itu dihangatkan, boleh atau tidak? Boleh, kata para ulama. Kalau dihangatkan, berwudu mau pakai air hangat, boleh. Karena masih tetap di atas penciptaannya. Tidak tercampuri dengan yang lain. Kecuali kalau dihangatkan, kemudian antum masukin kopi, antum masukin yang lain, itu sudah tercampur. Ya. Kalau dia masih tetap sesuai dengan penciptaannya, antum hangatkan, tinggal antum cuman menghangatkan saja, tidak mengapa. Silahkan berwudu dengan air yang hangat, mandi janabah, mandi junub dengan air yang hangat, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Permasalahan berikutnya, air yang suci, yang suci tadi, misal air dari sumur atau dari ledeng ya. Dari ledeng itu kan dari air dari dalam tanah semua, dari sumur kan. Atau yang lainnya, air hujan. Tercampuri dengan benda najis. Apa hukumnya? Tercampuri dengan benda najis. Misal, kita sedang ganti pakaian anak-anak kita. Qadarullah, anak yang paling kecil, buang air kecil. Kita lepas celananya, mau kita taruh kain kotor. Qadarullah, airnya ini kena masuk ke bak. Masuk ke bak. Nah. Apakah air yang ada dalam bak ini kita buang semua? Atau bagaimana hukumnya? Jadi permasalahannya, air yang tercampuri dengan benda najis. Yang tercampuri dengan najis. Apa hukumnya? Di sini disebutkan, Al-ma idha khalatat hun najasatun faghayarat ahad awsafihi thalatha rihahu aw ta'mahu aw launahu wahuwa najsun bil ijma' la yajuzu isti'maluhu. Air apabila tercampuri dengan najis dan merubah warnanya, merubah rasanya, merubah baunya, maka najis itu gak boleh dipakai berwudu berdasarkan kesepakatan para ulama. Berubah, sudah gak seperti air lagi, maka buang. Nah, terjadi perselisihan di antara para ulama ketika air tersebut tidak berubah. Tapi dia sedikit. Sedikit kemasukan najis, tapi tidak berubah. Apa hukumnya? Pantaskah dipakai berwudu atau tidak? Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau dia sedikit berarti najis walaupun tidak berubah. Sebagian ulama mengatakan yang jadi tolak ukur itu berubah. Selama dia masih tetap berdasarkan penciptaannya, tidak berubah, masih pantas dipakai berwudu. Wahada warrajih. Yang ini yang rajih. Yang ini yang kuat. Barakallahu fikum. Misal masuk kencing sedikit. Tapi airnya enggak berubah bentuknya, rasanya enggak berubah. Baunya enggak berubah, masih kita rasa masih seperti air. Berarti silahkan dipakai berwudu. Silahkan dipakai mandi. Selama tidak merubah. Salah satu dari tiga sifat yang telah disebutkan. Paham tuh? Nah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah al-ma idza khalatahu tahir. Apabila benda yang suci mencampuri air. Apa hukumnya? Wah, bagaimana benda yang suci mencampuri air tersebut? Bagaimana bentuknya? Misal seperti awrokul asjar. Awrokun itu jamaknya dari warokun. Warokun. Apa artinya warokun? Daun. Daun-daun pohon masuk ke bak misal. Demikian pula seperti sobun. Apa sobun? Sabun. Sama juga. Ya, mirip bahasanya. Awi sider. Sider. Daun bidara. Wa ghairi zalika minal mawadi tahir. At-tahir. Dan selain itu dari benda-benda yang suci. Masuk ke air. Bagaimana hukumnya? Walam yaglib zalikal mukhalid alaihi. Dan benda-benda itu tidak merubah bentuk air tersebut. Fasahih annahu tahur. Yang sahih, yang benar adalah tetap suci. Tidak mengapa air, misal dalam bak mandi, kemasukan daun. Daun-daun yang gugur dari pohon, masuk ke dalam bak. Jangan dibuang semua airnya. Dibuang saja itunya. Daunnya dipakai berwudu lagi. Karena tidak berubah sifat-sifatnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43. Wa in kuntum marda, Allah berfirman, kalau kalian sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan jauh, safar, aw jaa ahadu minkum minal ghaib, atau salah seorang dari kalian ingin buang hajat, aw lamastumun nisa, atau berhubungan, falam tajidu ma'an, kalian tidak menjumpai air. Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaklah bertayamum dengan debu yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Tayamum itu tata caranya adalah mengusap wajah dan tangan. Falam zulma, lafaz air di dalam ayat ini, fil ayat nakiratun, dengan lafaz nakirah. Nakirah itu apa maknanya? Umum. Fi siyakin nafi, dalam konteks nafi, peniadaan. Falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapatkan air. Maka dalam bahasa Arab, kalau ada nakirah dalam konteks peniadaan, isim yang umum, nakirah bermakna umum, dalam konteks peniadaan bermakna umum. Maknanya umum, yaitu semua air. La farqa bainal ma'il khalis wal makhlut, tidak ada bedanya antara air yang murni dan yang tercampur dengan benda-benda yang suci. Kecuali tadi, kalau sudah merubah. Misal kemasukan sabun. Nah, sabun ini cepat merubahnya ya. Kalau sudah kemasukan sabun, jadi air sabun dia. Pantas atau tidak pakai berwudu? Tidak pantas. Karena itu bukan air lagi namanya. Sudah sabun ya, sudah air sabun, bukan air secara mutlak air gitu, enggak, sudah namanya air sabun. Enggak boleh berwudu pakai air sabun. Berwudu pakai air yang bersih, suci. Permasalahan berikutnya, apa hukumnya berwudu menggunakan ma musta'mal, air musta'mal? Apa itu air musta'mal? Air musta'mal itu air yang dipakai dari sisa-sisa orang lain. Bolehkah atau dilarang? Misal kita contohkan, ada ember diisi dengan air. Tidak menjumpai gayung. Wah, susah nih mau nyari gayung. Berarti langsung berwudu di ember itu. Dia cuci tangan, kemudian dibuang, kemudian membasuh wajah, kemudian tangan, semuanya. Tentu ada yang netes ke situ. Ada yang netes ke dalam ember tersebut. Nah, air yang di dalam ember ini bagaimana hukumnya? Suci atau tidak? Bolehkah dipakai berwudu atau tidak? Nah, ini yang akan kita sampaikan di sini. Disebutkan di sini, al-ma'ul musta'mal, air yang musta'mal. Namanya ini air musta'mal. Fittaharah kalma'il munfasil an a'ba'il mutawaddi wal mutasil. Air musta'mal ini seperti air yang terpisah dari anggota tubuh orang yang berwudu dan yang mandi. Yakni yang netes maksudnya. Tahirun mutahhir. Suci lagi mensucikan. Jangan ragu atas kesuciannya. Ini pendapat yang benar. Yarfa'ul hadas wa yuzilun najas. Mengangkat hadas. Misal seorang mandi junub. Ada air musta'mal. Dia mandi dengan air musta'mal itu. Mandinya sah, hadasnya terangkat. Wa yuzilun najas. Dan menghilangkan najis. Misal, ada najis mengenai tubuh seseorang. Dia menggunakan air musta'mal itu. Air musta'mal dihilangkan najisnya. Najisnya hilang dan bisa untuk sholat kembali. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsaf as-salasah. Selama tidak berubah salah satu dari tiga sifat tadi. Intinya tiga sifat itu jangan sampai berubah. Apanya tadi? Warnanya, baunya, rasanya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya. Nomor 189. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa kadu yaktatilun ala wudhu'ihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu, para sahabat berebut ingin mengambil sisa dari air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari barakah dari wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai hampir mereka bertikai ingin mendapatkan itu, berebut mereka untuk mendapatkan sisa air wudu dari Nabi Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Ini dilakukan oleh para sahabat. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabir min wudhuihi idza kana maridan. Rasulullah SAW juga pernah menuangkan kepada Jabir dari air wudu beliau SAW ketika sakit. Walau kana najisan, kalau seandainya najis, lam yajuz fi'lu dzalik. Tentu tidak boleh melakukan yang demikian itu. Barakallahu fikum, ini di antara dalilnya. Dan juga dalilnya yang sangat kuat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 371. Rasulullah SAW mengatakan innal mu'min la yanjus. Mu'min itu tidak najis. Jelas hadisnya dari Nabi SAW. Mu'min itu tidak najis. Kenapa mesti membatalkan wudu? Kenapa tidak boleh berwudu dengan air itu? Kenapa tidak boleh mandi janabah dengan itu? Rasulullah SAW mengatakan innal mu'min la yanjus. Mu'min itu tidak najis. Ya. Mu'min itu tidak najis. Wa idza kana kadzalik, apabila seperti itu, fa innal ma'a la yafqad tahuriyyatuhu bi mujarradi mumasatihi lahu. Kalau seperti itu, air tidaklah hilang kesuciannya dengan sekedar sentuhan dari seorang mukmin, karena mukmin itu tidak najis. Paimdum. Nah, ini pembahasan kita tentang air, singkat kan? Nah, singkat dan selesai tentang air. Inilah air yang bisa dipakai untuk berwudu. Tidak mesti air itu harus tidak harus apa, bersih dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Payah kalau seperti ini. Ya. Air musta'mal itu boleh dipakai untuk berwudu. Boleh dipakai untuk janabah. Selesai kita dari pembahasan air. Pertemuan berikutnya insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya juga yang berkaitan tentang wudu. Masih yang berkaitan tentang wudu. Jadi kesimpulannya, air yang pantas dipakai berwudu adalah air yang suci, yang berdasarkan penciptaannya. Yang turun dari langit, yang mengalir di bumi, itulah airnya. Itulah airnya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Warnanya berubah jadi kuning. Oh gitu. Terus rasa enggak? Itu berubah sudah. Karena salah satu. Yang jelas salah satu dari tiga sifat itu berubah. Berarti sudah berubah. Warna sudah kuning. Berarti sudah bukan air lagi sudah. Sudah benar-benar kuning kan? Berarti bagaimana? Solusinya? Mungkin bisa dipasang jaring di atasnya itu. Atau pohonnya yang ditebang. cari solusi yang bagus, yang sesuai dimusyawarahkan mungkin dengan masyarakat setempat, atau kalau misal itu punya kita, ya musyawarah dengan keluarga. Kalau sudah benar-benar merubah tadi, kalau merubah penciptaannya. Yang lain tadi ada yang mau tanya lagi? Hah? Air kelapa, maun narojil, ya, air kelapa, kelapa juga, ya tidak, ya. Kelapa, air kelapa namanya, bukan air yang pantas dipakai berwudu itu air. Kalau air jeruk gimana menurut antum? Jeruk itu kan bisa diperus jadi banyak, bisa seember mungkin banyak. Bagaimana? Boleh nggak berwudu dengan air jeruk? Nggak boleh tentu kan? Iya. Ya sama dengan air kelapa juga. Ya. Air yang turun dari langit dan yang mengalir di bumi. Itulah yang pantas dipakai berwudu. Gimana? Abu Atfan? Dicampur dengan? Tidak mengapa selama tidak merubah itu tadi. Selama tidak merubah rasanya, baunya, apa tadi satu lagi? Warnanya. Selama masih seperti air, tidak mengapa dipakai berwudu. Mana yang baik digunakan untuk menggosok gigi? Tangan mana yang baik digunakan untuk menggosok gigi? Tangan kanan, ya. Sebagaimana siwak, kita disunahkan bersiwak. Siwak ini yang baik-baik atau tidak? Yang baik-baik. Maka dengan tangan kanan. Demikian pula gosok gigi tangan kanan. Bukan berarti berdosa kalau tangan kiri. Enggak berdosa. Cuman yang afdol dengan tangan kanan. Sebagaimana tadi penjelasan yang telah kita sebutkan. Berwudu dengan air yang ini tadi kasih kaporit. Apa hukumnya? Seperti tadi ya penjelasan pertanyaan Kak Imran tadi ya. Nah, selama tidak merubah warna, sifat, dan warna, bau, dan rasanya, maka tidak mengapa. Ya. Kemudian ada pertanyaan di sini, apa hukumnya doa mengangkat tangan setelah azan? Doa azan, ya. Wallahu'alam, dalam masalah ini, ana sendiri pernah bertanya kepada Syekh Zakaria Hafidzahullah waktu itu, via WA, beliau menjawab tidak mengangkat tangan. Doa setelah azan tidak mengangkat tangan. Kalau doa-doa khusus itu kita perlu dalil untuk mengangkat tangan. Misal doa masuk rumah, doa azan, mana dalilnya? Kalau nggak ada dalilnya berarti tidak. Kalau misal doa-doa umum, seorang mau berdoa begitu saja, maka disunahkan mengangkat tangan. Ya Allah ampunilah dosaku atau yang lain, disunahkan. Cuman kalau doa-doa yang misal doa pakai baju, doa makan, doa setelah azan yang seperti ini perlu dalil untuk mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Apa hukumnya menjawab azan? Menjawab azan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah dianjurkan. Ketika seorang tidak menjawab azan, apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Namun luput darinya kebaikan yang besar ini, yakni menjawab azan. Keutamaannya sangat besar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian ulama yang berpendapat kalau dia itu sedikit, dia najis. Dia afan, kalau dia itu sedikit terkena najis, maka tidak boleh dipakai berwudu. Dalilnya itu tadi, kalau sampai 2 kullah itu tidak membawa najis. Berarti kalau di bawah 2 kullah berarti terkena najis, tidak boleh digunakan. Itu. Cuman kita kembali kepada sifatnya. Sifat air itu. Kita kembali ke hadis-hadis, ke ayat-ayat yang pertama tadi. Jadi selama dia tidak terkena najis, tidak berubah, selama dia tidak berubah, afwan, selama tidak berubah sifatnya, berarti dia sesuai dengan penciptaan yang pertama. Ya, sesuai dengan penciptaan pertama. Adapun lafaz khabar kullatain, dua kullah, itu takarannya berapa dua kullah ini? Disebutkan di sini dua kullah. Iya, 160,5 liter. Berapa itu? Satu drum apa berapa? Hah? Lebih? Besar? Satu drum itu 200 liter ya? Nah, nah. Oh iya, 1 liter ya? Oh iya, berarti lebih banyak berarti. Nah, nah. Nah, itu perlu kita lihat lagi pada perubahan tentunya. Intinya perubahan itulah yang lebih menenangkan pada perubahan. Selama dia berubah, dia tidak boleh dipakai. Tapi kalau dia sudah, selama dia berubah, dia tidak boleh dipakai. Kalau tidak berubah, dipakai. Itu aja. Itu yang lebih mudah dan lebih sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an, kami turunkan dari langit itu air untuk kalian bersuci, sesuai dengan asal penciptaannya. Adapun hadis tadi ada pembahasan khusus dari para ulama, ya nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita sampaikan lagi ya, insyaallah. Insyaallah nanti kita jelaskan lagi tentang hadis tadi, apabila air mencapai dua kullah tidak membawa najis. Barakallahu fikum. Tidak ada lagi yang lain? Enam? Apa tadi? Selesai berwudu? Oh iya. Berdoa setelah selesai wudu. Adakah dalil tentang mengangkat tangan? Tidak ada, berarti tidak mengangkat tangan. Itu. Doa-doa yang khusus itu perlu dalil apakah mengangkat tangan atau tidak. Kalau doa-doa yang umum baru hukum asalnya mengangkat tangan. Menjawab adzan apakah dijaharkan atau disirkan? Disirkan tentunya. Ya, ketika muadzin sedang azan, kita jawab. Jawab. Kalau dijaharkan nanti malah mengganggu. Mengganggu teman sebelah atau yang ada di sebelahnya. Ya. Barakallahu fikum. Tidak ada lagi yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.